bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat, tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifa minare fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki ndung Aceh kafir, kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Podho-podho maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ana kisah melarat, oh Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah kakean go duwe wong. Rumah samu ra ana tanggung jawab. Kan kita ndak pernah tahu. Iya. Jelas ana waratus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha, wah kute ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua, di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak, bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ini bodoh yang melarat besi. Tapi saya rati rezeki iso wae adab, iso wae ngeringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nah wali mesti ngeringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umumnya wa mae takila ala makhraja wong ora tau entuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh ndak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yubrikakum. Tapi untuk orang lain ndak usah kamu tuduh bima kafartu. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Ndak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe iku sapa? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi ra usah ngerti sebab. Ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu hamil enggak. Orang mengamati, kurang opo padahal wis mubalig terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak. Kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah. Enggak tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus. Mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk horik yang justru sahih. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikakum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini kok nate ngenyek tiang sak provinsi sok sucinya. Lo coba ya, banyak orang mati difonis misalnya kamu, wah iku krono adab, ternyata Nabi ngendikan mabdur wong loro weteng syahid korik syahid mahdum syahid, orang yang mati kurban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, podo-podo tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnul dzan saja. ana hafid kok mati Umay Rupo milih sing husnudzon ae berarti sahid kategorinya mahdum. Jangan terus ana wah kena azab kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Ya follow ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan hobinya itu kan jadi, nah dicang ngomong damai itu dingin ya, macam ya lucu, nak wong brewoan terus gak garang lucu nih, jadi ya, jadi nak pangeran ngendikan itu rungok nawai tapi gue rausah koyok di otoritas bahwa pangeran-pangeran ben ngonong pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi, kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran, kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa. Ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamat. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Putra. Kayak aku misalnya negur Tuha, ora olah terus ngelok negur Tuha aku walat. Lho Tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ne, ya. Paham ya jelas ya? Mau lah sak ngene uripku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding paling nyek dekne ditulis wira loro paling enak gak sampe ilmu apa meneh diperjualbelikan bagus tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasan aku roh munib mati kecepet omai paribasan. Utau mati tiba ning wis. Misal aku tetap darani sahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning wis. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi. Ebebane mati ning apa? Ebebane mati ning wis. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis kursi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulanya sing ngapi, itu ngaji itu sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijaratnya gada wa gada, terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh. Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafaroh. Dan misalnya ikut safif ya bersimaan mulai kesandung berkati ceblok. Tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocak kati yang saya pertahankan satu. Aku apa? Barang bar guling, wah ini masih. Mereka latihan omah-omah, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Nah, seperti ini kue rasa nak wili sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik dulu. Kula bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin enggak bisa acara timur wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani, Mas. Wah. Betul enggak kula? Lho, kalau Allah kan Maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan enggak tahu apalagi dhewe dia mukmin kan ayat itu enggak kena. Ayat itu kan pada orang kafir wong itu bima kafartum ya dela kowe bima amantum. Gue yang mikir, mana yo seudon lu rasa di lembaga, no seudon, bayang seudon kok dalil, cara panggungnya dia, mau seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung, aja bisa, bayang seudon kok di lembaga, no, tak lawan yakin tuhnya, gue sambil suara gue tak protes, nih gue sambil tetap bahaya sekali, orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Enggak mesti terjadi karena kita tahu wa rahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing duwe HP itu aja. Selalu kengira. Sale bojo minggat namun apa digenti sing luwe enom wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Mergo ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngentikan bima kafartum iki sapa nek ra pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia itu kira do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas dunya saya tak elang. Amane Nabi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama nglaporno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina ya dirahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku ape konfirmasi, Musa aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal nyek. Wis yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman ya jisu baina ya dai rahman lil khusuma. Ya jisu apa sungkeman. Sama kata jasa ya jisu. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan. Ngawur ya, Qur'an itu pengiran-pengiran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidati sudur bikun nisein. Alim kita ini siapa? Kita kan gak tahu detailnya orang-orang mukmin. Gak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab bisa aja kafaro, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid, bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid asal gak zino, gak SMS-an loh, ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa apa delok wedi terus mati itu syahid ya yakin tapi nak men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah gak sahid blas itu sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan cuma keyok kan ngono dong ora nih sing koyo ngene kan ape delok ora wani mosok jenggoten kok ape takok ya ora wani pas ketemu sing disenengi duwi lho wah iku nak mati nih oh tak salat mimit ngono nak salat mayit takbir piro papat khusus kowe pitu itu cak wah jangan kira tuh gak sah lo sholat mayat ditakbiri piro wae sah masyur negone fakir tapi rasa galiran nanya lo aku lu ahli fakir rasa buat debat kan banyak mengatakan Allah Akbar ku zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi cuma saya iki wis milih papat aja papat ya umumnya aku nganti lali jumlahnya cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya tahu pirang jadi pitu mas. Itu istimewa istimewa tapi sesat nih pitu Ya jadi jelas, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak rausah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biratin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kaya waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kok. Puas semane tenan wis. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bis warga ngenten iriyen Gusti. Nah, bareng niku mengkirien. Apa anak awaluman ya jisu benaya dari rahmanil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikan poro macam-macam. Ada orang wong maca ayat itu kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrika kum bima kafartum kok wacana wong mukmin wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafartum lagi lafate wewe salah. Lho nak fayuhrika kum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pengera. Kok saiki misale ki melarat terus babe apa ya? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi. Terus orang lain komentar, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nak wong iki, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet se yen melarat kan ngono iso wae ngono ya sempo ora ro, tak ono pengera. Kaya ono wong ditedir bodho ora usah. Pokoke bapak-bapak is bodho ora iso, iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Es goblok-goblok. Kan kita ora ro. Iku pen pangeran sing ngendikan niku pangeran, kira usah menduga-duga. Susah opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Iku jenenge wa in adri la lahu fitnatul lakum wa mataun ilakhir. Dalam hukum sosial iku normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi Duko ke kados. Oh cangkemmu bakal ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir. Nane mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nang Kanjeng Nabi ku nah. Nabi. Oh malah ngapunten nggih, kula tiyang bodoh. Mboten ngertos, oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, oh anak bapiku aku ngerti banget nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi. Ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajar Nabi apa ya? Lah iku ora roh iku. Iku nak ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijar apa ae jelas kongkon ape ninggal eleh. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh aku jumlah ape apa ae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misalnya masalah kuasane pangeran ya jelas falam matabayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli shay'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli shay'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sing husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubal, iku balik lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato untuk apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora brojok ning ini ya. Wah, apa tak koi? Itu khotimah, ya ini darah roh. Nak berbeda itu apa lagi? Roh. Jadi orang yang roh, orang yang darah roh. Pak Munim ini roh, mas. Hukumnya juga itu roh. Wani ngelakoni berarti? Roh. Jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat, ngapal Quran orang wani. Nah, wani tak semak, cek tak kayak itu. Enggak kata mana urunan mas? Kepur ya urunan ya. Oke apa? Kemudian mas? Kepur. Mulai ini, kan ini umur berapa? Cukup cukup. Berapa? Sekitar 10 tahun kas. Digawe paling goblok bisa 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun? Iya. Sangulan. Sangulan. Oh, siapa Sangulan? Tegal boleh. Oh, Kak, kebure lho. Siap. Aku lah ya urun yakin. Siap. Duwe rajane nek dipo tuku kebo. Wong kramat nek tuku kebo. Tohang ngenteni pidato umbi ro suwi ya. Balik suwi. Wong kramat cepet to. Ya dadi kula paham eling-elinge. Pokoke tak warai carane tradisine Quran. Nak ngendikan ajat itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul araaitum inataakum kadza wa kadza misale in araaitum arakum kadza. Terus seperti itu amin tum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misale Allah itu siapa? Wa wa yutimu wala yut'am, dzat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo ngum. Karena Allah mensifatinya bisi ghotil jasmi, bahwa saya ini yut'im wa wa yutimu wala yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozakokum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing rambu balik udah di duit ora trimo lho balik sampai sing nyangoni juga sing nyangoni lho mas sing nyangoni agak balik kok duit akeh juga di balik sing nyangoni juga sing nyangoni ya cukup wah duit akeh mau balik malah juga sing nyangoni karena Allah nyifatinya bisikotil jasmi rozakokum, Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan nem ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dong yo. Nggih. Wawas ya orang. Wis akeh murid kula nak keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatua hubungannya dengan kaulane itu rahmat. Bahkan redaksinya kata bacara aku ahli sunnah namanya majib no. Mari ahli sunnah nadarani Allah ora wajib melakoni apa ya mau no no wae maksudnya kalau ya kan jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi rahmat. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjan mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sunnah tulen mas, cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra dewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barob hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Potensi mau lho koyok hafid bersemaan berkate kecek iku ima Allah nyelamat no hafid songko mangan barang subhat iso wae sing utang koruptor Allah kepengen nyelamat no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat iso pancen Quran kok didol diadab sini-sini kan kita gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Lalu gak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga iku ora arahku tak arah dikekno aku. Ya sudah kira ditegir buta karena Allah ngrespon pitik iku ya makhluke pangeran. Mergo roh hafite medhit nek arahku. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini kisah yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada mares meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi mati. Nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, gureku hati-hati. Karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangannya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukankah kan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhilal damun haram akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, "Oh ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuannya ngono." Ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafir itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sa Quran. Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid nang tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah iki matekori masya Allah. Pancen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak. Apa ya wis sing lali bendo pede wae sesuai. Jadi makomu makom istisna sing illa. Wis itu aja. Ora usah mbok ekstrem mbok Quran lali dosa gede. Nek rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamalin yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ana omong men dosa deling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora deling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munif ini melebur dosa terus. Lakoni sunah rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah rasul sing penuh tantangan ngapal Al-Qur'an. Yakin tak kei wektu tenan wes aku bae sibula tak kei wektu. Spesial spesial. Suala usir. Eleng-eleng wae ngandel kula kok. Aja geman penyifati wong mukmin sing hubungane mbek pengiran iki kok sifati hubungane napa? Adab. Kok Allah ngendikan adab ku mok potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya kul ara'aitum kul ara'ai takum aamintum. Ning kene ya redaksine kul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil. Tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena adab, ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena adab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebluan mitra ke langit terus kena sengkle, maksudnya kon jadi dukun nih itu jadi akil, jadi saya ujubang suka berkorong ngono. Oh, sopoi bu. Penari. Mergo pangeran wae ya ngono wae nyatane dadi dadi duwe. Rasa hukume khurafat dadi jelas rezeki. Nah, hukume khurafat bener, Mas. Tapi kan tetap dadi rezeki. Mbek kula suwun. Hubungane wong mukmin mbek Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan nggih kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal. Dadi anggere ana wong mukmin, hubungane ambek Allah iku untuk salam. Paham nggih? Soal nanti ada salah-salahnya iku ya mesti wae wong ya salah. Masuk kowe ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwa ini ku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib, wajib ku ana nggone. Nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngaji ning dhele. Mane anak kan nuruti sikso, nek nuruti kliru, kliru cara Rabi Adawiyah malah para meneh. Kowe istighfar wae, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe istighfar wae jek iso. Istighfar, nek nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qur'annya gini, ini Qur'an yang di wah, saya pernah melihat ada kitab ini, judulnya wala, lihat isinya loh ini. Jadi, saya ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umati Kanjeng Nabi. Mati kan umat Nabi iman mbek Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis ta nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah Wong mukmin kok susah, susahe wae insya Allah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ra susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nanti ngendikan inna minadzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe. Susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, blonjo orang ngono, kok guyu-guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to niku. Oh, terus tetep sumpeneng. Nanya murid lho raliane lho. Jadi sunah rasul sing komprehensif nek. Kula lah yang ngakoni sing lakoni sunah rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah rasul. Kok Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah rasul andalane aja sitok tok niku. Macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak onok masalah mbek wong mukmin. Sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasiat kulli syai. Setiap orang pasti mendapatkan rahmate Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi mbek duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ratau mulang, terus rontok diadab apa sidik-sidik bujuri minggat rezekine angel. Dona pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Dosa ora istena kurang apa. Kok sing hukume adab terus terus piye. Jadi anggape dikopyok ngono maksud e. Dong yo. Yo dong yo. Tak usah nganti asar-asar nae. Wis paham wis ana bare wis pinter lho. Wa kadzabalan goroh nabi iklan Quran iku ran fa kaum muka kaum sira. Wa wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum muka Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ana sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapa ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ra iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku jek waras to ora? Jek waras, mesti ana jantung ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu kok disifati. Ana ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek, ya rada saraf ngono ae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majenen iki. Lah yo iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib sing tukang hisab, tapi kaya tetep beli, iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Mergo mau antarane darani penting kaya misale ngene, umume wong rokok ya yakin nek rokok iku madharat. Umume yakin gak? Nggih. Yakin nek rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dene uteke jek waras sing jek ngerti nek rokok iku madharat. Aja kok mendingan rokok iku vitamin. Lah iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum muka kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Lah itu mubayat fayuhikum lima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoke anut aku nak bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elinga Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungane rahmah, termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek wit ganti. Mulane ketika Kanjeng Nabi garwane ngibargo nabi. No nabi wis nabi. Kuwi tau diimbargo Mas. Kok trimo kiai nek jenenge wedok yo nabi mesti imbargo. Piye gak kodang kan yo wedok. Sekarang ana wong top koyo ngene. Pak Trimo kiai nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi asa rabbuhu intol lakakunna ayyubilahu azwajan khairam min kunna. Terus terus. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu, Allah mengganti azwajan khairam min kunna. Yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucu ini Kanjeng Nabi bareng imbargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu maraitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran mbela nabi ini ra bela kita. Tarapeku kali-kali gibar gue enak menawa dibelo. Pangeran. Sebenarnya pangeran tetap belo. Jadi ya Yesus. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Ya wis pokoke kabeh kuwi. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, rahmat. Cuma susah dipahami. Tapi tetap gua aneh loh, namun pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajah. Oh goblok kok roh nikmati ilmu. Wah itu hebat ya. Hebat ya. Pokoknya rahmat. Jadi kalau ngelali Quran itu rasa bawa waduh. Melebu ayat istisna sanu terbuka salatan sahila lah masa awal kakek ya. Padahal cara nak kue ku mustasna itu jumlahnya ra oleh waduh bek mustasna ini lali ya sisi normale kelebu waduh hilang sing hilang kok udah sama itu aja mustasna ya stagrikul mustasna iki jenenge tak aneh wae. Waga dalan gorono bil Quran sapa kaum muka kaum sira to bawa te Quran wal hakku mesti bener. Ayo sitku teks bener. Pengucap sira Muhammad lagu maring akeh. Lastu alaikum liwakil. Ora ana sing ngatas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe. Fa ujazi aku moko maris sing sira kabeh. Inna ma'ana angstin teng sing mudiron sing akeh peringatan. Wa amrukum te urusan sira kabeh iku ila wahi maring. Wadau taiki kobla amri seringnya dan perintah bil kita utahan perang. Tena, kue sana ayat kita, nak ada yang lawan Islam, ya kudu diwana ini, jadi sabar itu, mari ku malu. Tapi nak sing lawan, udina lilladina yuko talun. Kalau kita posisinya yuko talun, diperangi, baru udina. Nak gak yuko talun, ya rasa. Udina. Oh, so orang Islam gagak-gagak, orang turu di bom, kerennya nih, nih, nih. Kerennya neng di, tapi nak kafir dibaca wong kafir kok menengai yorala anak, emang brewok munip, kutu wani, ya nih kalau nak orang baca kowe kutu wani, sering pun sampai brewok sih tau, sering isis sih tau, sering isis, tapi ini isis yang lunak, yo tenan deh setoran yo, mulai kapan nih? Kira mau nak cek-cek kira gimana sih? 9 bulan. Oh, coba aku ora percaya. Kok yo. Sampai 2 tahun lho. Tak sing umum sing. 2 tahun. Sing umum kira 2 tahun. Nggih, 2 tahun. 3 tahun. 3 sing umum sing umum. Berarti 2000 kira teman. 22. 22. 22 akhir. Lah aku yo urun, hake tenang ae, aku yo urun, urun kabeh. Ya urunan ya. Juga-juga santri ora usah. Wong tau nek entar paling sak paling pasti kok kebur kebur. Kira paling kebur. 30. 20-an. Lah pas iku paling salah nang larange 30. Jan. Tak berase. Iya lengkap nek kok. Tak kok nek padi-padi sampai. Hadirin seteko ada kafet uga imut blas. Biasane sing di wisuda kan iso imut. Iya. Dikondi ngono. Likul linaba'i mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linaba'i saben-saben kete cerita khabar entek cerita mustaqarrun utai gon tetep. Setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena a. Dan ini benar saya, kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi. Kenapa? Potensi, karena nyatanya ya jarang orang apa dosa langsung kena apa? Ada, jarang-jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan ini jis dosa lho Gus. Sama-sama salah, tapi kata Allah ngendikan inna'fu anta'ifatun minkum nu'adzib ta'ifatan. Artinya sama-sama ta'ifah yang salah itu ada saja yang dina'fu, yang dimaaf, dimaaf. Karena saking baiknya Allah, karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menfonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngedikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji to. Wong sak menuduh kafir ku gak berat tapi karena potensinya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahadhuma. Ya, mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahadhuma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Lah nek sampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantes kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid kelas kene. Nah, guru tauhid diarani kafir. Wes mbrono, kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin itu kulo, neng sarang kubrol yakin ya semulang kulo. Gak terima tahu ke cili-cilian umul barohin. Indu eda lil kuasane pangeran umul barohin. Burhan itu cek cili barohin. Umul barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nek umure ngaji tok nek kowe. Ora mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang iki to. Wis maju ya. Lah nek nak takoki mung karena kene ben. Kulo niku guru mul baro rencana. Dengan takoki marep bukan kulo niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Li kulina ben saben-saben crita kabaran mustaqoron tenggo tetep waktu nek se waktu ya kok kang tumi pomo adab iki waktu wis tak kira nek tetep apa adab. Wa minhu adabikum. Dadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang, insya Allah kabeh umat Nabi umatun marfu marfuma umat yang 12. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa seperti ini wa ma kana wa li adibahum wa anta fi Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Kok malah kafir kesandung ngono. Wae mulang kok malah ngobyek. Kok teleng kok kesandung, ayo lumayan kan. Yo jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah ora usah nganti asar coba. Wis Mas ora usah nganti asar wis do pinter. Wa sawfa ta'lamu lan bakal ngerti sira kabeh ing perkara. Dadi itu ndak usah penak-penak.